السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan yang hari ini sedang diuji dengan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, sakitnya menjadi sebab diampuninya dosa-dosa, diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikannya kesembuhan. Di pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, sebagaimana biasa kita lanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja, pertemuan ke-120. Masih di dalam pembahasan Kitabul Itq, pembahasan tentang membebaskan budak atau hamba sahaya. Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibnul Husain Ibnul Ahmad Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, faslun wal wala'u min huquq al-itq. Al-wala adalah diantara hak yang muncul di dalam al-itq, membebaskan budak atau membebaskan hamba sahaya. Apa yang dimaksud dengan al-wala? Mari kita lihat penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dik. Beliau berkata, ay yathbutu lil mu'tiq bimujarradi itqihi. Hak wala ini diberikan kepada orang yang membebaskan budak ketika dia membebaskan seorang budak. Jadi dengan perbuatan membebaskan budak, secara otomatis al-mu'tiq atau orang yang membebaskan budak tersebut mendapatkan hak wala. Mendapatkan hak wala. Apa itu hak wala? Dikatakan oleh beliau, al-wala'u minal muwalah. Al-wala'u, kata al-wala' berasal dari kata al-muwalah. Apa pengertian dari al-muwalah? Al-mu'awanah wa-nusrah, yaitu menolong, membantu dan menolong. Jadi seseorang al-mu'tiq yang membebaskan hamba sahaya atau budak, maka orang yang membebaskan tersebut mendapatkan hak al-wala, yaitu al-mu'awanah wa-nusrah, memberikan hak untuk ditolong dan dibela, atau diberikan bantuan dan pembelaan oleh orang yang dia bebaskan dari hamba sahaya yang dia merdekakan. Wal muradu bihi hahuna, adapun yang dimaksud di dalam pembahasan ini bahwa orang yang membebaskan budak mendapatkan hak wala, yaitu istihqaqul miras idza lam yujad asabah minan nasab, yaitu orang yang membebaskan budak, al-mu'tiq, berhak untuk mendapatkan warisan dari orang yang dia merdekakan, seandainya orang yang dia merdekakan tersebut tidak memiliki asabah. Ini ada di pembahasan waris tentunya ya. Ada ashabul furud, orang-orang yang telah ditentukan bagiannya di dalam syariat Islam. Ada asabah, yaitu kelompok yang mendapatkan sisa. Kelompok yang mendapatkan sisa. Nah, di sini dikatakan oleh Al-Qadi Abi Syuja', wa hukmuhu hukmu ta'sibi inda adamihi, dan hukum wala itu adalah at-ta'sib, mendapatkan hak asabah inda adamihi, ketika tidak ada orang yang berstatus sebagai asabah. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib di dalam menjelaskan poin ini, ai maksudnya lil mu'tiki ma lil asabati minan nasab. Lil mu'tiq, orang yang membebaskan hamba sahaya, orang yang memerdekakan budak, mendapatkan apa-apa yang didapatkan oleh asabah minan nasab. Mendapatkan apa-apa yang didapatkan oleh asobah minan nasab. Tentunya nanti asobah itu ada ubuah, ada bunuah, ada ukhuwah. Begitu kata para ulama. Asobah ubuah, yaitu ayah ataupun kakek ke atas. Bunuah, anak ataupun cucu laki-laki. Atau anak ya, secara umum anak. Walaupun nanti kalau perempuan dalam ilmu waris, kalau satu orang setengah, dua orang dua per tiga. Tetapi kalau ada saudara laki-lakinya, lidzakari mithlu hazzil unthayain. Laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan. Jadi ada ubuah, ada bunuah, ada ukhuwah. Ukhuwah itu ke samping, yaitu saudara-saudara si mayit. Kalau ubuah ke atas, ayahnya. Kalau bunuah ke bawah, yaitu anak-anaknya. Seandainya seseorang yang dimerdekakan, ya, tadinya dia adalah seorang hamba sahaya atau budak, kemudian dia dimerdekakan oleh seseorang. Lalu orang yang dimerdekakan ini di kemudian hari meninggal, dan dia tidak memiliki asabah dari keluarganya, ayahnya tidak ada, anaknya tidak ada, saudara laki-lakinya tidak ada. Maka yang berhak mendapatkan asabah adalah al-wala, yaitu al-mu'tiq, orang yang membebaskan hamba sahaya tersebut. Oleh karenanya dikatakan di sini kal-walad, contohnya adalah anak. Asabah itu contohnya al-walad, anak. Wal-walid, ayah. Wal-akh, saudara. Inda faqdihi, ketika mereka tidak ada, minastihqaqi al-mirathi, maka orang yang membebaskan budak tersebut memiliki hak waris. Wilayatu at-tazwij, sebagaimana orang yang membebaskan budak memiliki wilayah at-tazwij, memiliki kekuasaan untuk menikahkan. Wa tahammuliddiyati wal mutalabatu biha, sebagaimana yang membebaskan kalau tidak ada, kalau asabah dari hamba sahaya tersebut tidak ada, bisa juga diminta diat kepada siapa? Kepada orang yang membebaskan budak. Diat misalnya terkait dengan pembunuhan yang tidak sengaja. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat dari Al-Hakim. Ya, Imam Al-Hakim meriwayatkan an Ibni Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wala'u lahmun kalahmatin nasab. Al-wala'u lahmatun kalahmatin nasab. Wala itu adalah lahmatun, ay qarabah. Wala itu adalah qarabatun, dia adalah kekerabatan. Sebagaimana kekerabatan di dalam nasab. Jadi antara orang yang membebaskan dan orang yang dibebaskan, antara tuan yang membebaskan hamba sahayanya atau budaknya, itu ada keterkaitan secara langsung yang kita sebut dengan al-wala. Yang mana al-wala itu artinya al-mu'awanah wal-nusrah, membantu dan menolong. Walaupun secara maksud yang diinginkan oleh beliau adalah hakul mirath, mendapatkan hak warisan apabila hamba sahaya yang dia merdekakan di kemudian hari meninggal dan dia tidak memiliki asobah, yaitu tidak ada orang yang mengambil sisa hartanya, baik itu anak laki-laki atau ayah atau saudara laki-laki. Kemudian dikatakan ma'asirul muslimin oleh Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah, wa yantaqilul wala'u anil mu'tiq ila dhukuri min asabatihi. Dan hak wala ini bisa berpindah dari orang yang membebaskan budak, seandainya nanti dia meninggal, berpindah kepada laki-laki, ya, min asabatihi, dari asabah orang yang membebaskan budak. Artinya seandainya orang yang membebaskan budak itu meninggal, maka hak walanya bisa pindah ke siapa? Ke ayahnya misalnya, atau ke anak laki-lakinya, atau kepada saudara kandung laki-laki dari orang tersebut. Wa tartibul asabati fil wala'i ka tartibihim fil irth. Adapun tartib atau urutan al-asabat, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan asabah fil wala'i, di dalam al-wala' yang sedang kita bahas, ka tartibihim fil irth, seperti urutan di dalam masalah waris, ya. Dimulai dari al-bunuwah, dilanjutkan dengan al-ubuwah, dan diakhiri dengan al-ukhuwah. Jadi asobah itu urutannya adalah bunuwah anak-anak, kalau tidak ada ubuwah ayah, kalau tidak ada ukhuwah. Itu urutan tartibul asobat. Lalu dikatakan oleh Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala, ولا يجوز البيع الولاء ولا هبته. Dan tidak boleh menjual wala, tidak boleh juga menghibahkannya. Artinya seseorang tidak boleh mengatakan, saya pernah membebaskan budak namanya fulan, tentunya saya punya hak wala, saya tidak menginginkan hak wala tersebut, ini saya jual ke kamu, tidak bisa. Atau ini saya hibahkan untukmu, tidak bisa. Hal ini saudaraku sekalian berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il wala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang menjual wala, wa an hibatihi, sebagaimana Nabi melarang menghibahkan wala. Wa indal hakim, dan diriwayatkan oleh al-hakim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wala'u lahmatun minan nasab. Wala itu adalah lahmatun minan nasab, dia adalah kekerabatan seperti nasab. La tuba'u wa la tuhab, maka tidak boleh dijual ataupun dihibahkan. Ini permasalahan wala, walaupun tidak bisa kita praktekkan dan aktualisasikan, tapi kita sudah tahu sebagai satu wawasan dan pengetahuan. Karena sekali lagi kita tidak tahu apa yang terjadi. Setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun, kita tidak tahu. Tapi kita selalu yakin bahwa hukum dan syariat yang Allah turunkan adalah hukum yang sempurna. وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Sungguh telah sempurna kalimat-kalimat yang datang dari Allah. Sidqan adalah jujur, wa'adlan adalah adil. Kalimat Allah jujur di dalam semua beritanya, benar dalam semua beritanya, dan adalah adil di dalam semua hukum dan ketentuan-ketentuannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan memasuki pasal yang baru. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faslun, pasal. Wa man qala li'abdih, apabila ada seseorang berkata kepada hamba sahayanya, idza mittu fa anta hurrun, idza mittu fa anta hurrun, apabila aku meninggal maka engkau merdeka. Ya, jadi seorang tuan berkata kepada hamba sahayanya, idza mittu fa anta hurrun, ya, apabila aku meninggal maka engkau telah merdeka. Fahuwa mudabbar, maka hamba sahaya tersebut adalah hamba sahaya mudabbar. Ya, apa itu mudabbar? Yaitu yang bebas setelah wafatnya tuannya. Jadi kalau tuannya nanti wafat, dia pun bebas. Itu yang disebut dengan apa? Mudabbar. Kapan seorang hamba sahaya memiliki status mudabbar? Apabila tuannya berkata kepadanya, idza muttu fa anta hurrun, apabila aku meninggal maka engkau merdeka. Lalu dikatakan ma'asyiral muslimin oleh Al-Qadi Abi Syuja', yu'taq ba'da wafatihi min thuluthihi, maka hamba sahaya tersebut dimerdekakan, ba'da wafatihi, setelah wafatnya sang tuan, min thuluthihi, dari sepertiga hartanya. Maksudnya apa dari sepertiga harta? Karena kan hamba sahaya itu harta. Hamba sahaya itu harta. Saat itu diperjualbelikan. Maka ketika seorang tuan berkata kepada hamba sahayanya, apabila aku meninggal engkau merdeka, maka itu namanya wasiat. Dan wasiat itu adalah sepertiga dari harta peninggalan. Kecuali kalau ahli waris ridho. Lebih dari sepertiga. Coba kita lihat penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Ai min thuluthi irkatihi, atau dari sepertiga peninggalan orang tersebut. Ba'da tajhizihi wa wafai duyunihi, yaitu setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah dan hutang yang dibayarkan. Li'annahu tabarru'un mu'allakun bil maut. Karena at-tadbir menjanjikan kemerdekaan apabila pemiliknya meninggal, itu adalah wasiat. Tabarru'un mu'allakun bil maut. Dia adalah bentuk tabarru', bentuk sedekah yang tujuannya adalah kebaikan, yang ditaklik atau digantung dengan kematian. Artinya kalau ada kematian, maka sang tuan bertabarru, yaitu membebaskan hamba sahayanya. Fa ashbaha al-wasiyah, maka ini menjadi mirip seperti wasiat. Wahia minath thuluts, dan wasiat itu sepertiga. Artinya tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Ya, Nabi berkata, wasulutsu, as-sulutsu wa thuluthu kathir, sepertiga dan sepertiga itu adalah banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan riwayat Daruqutni, ya, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, al mudabbar min ats-tsuluts, seorang budak yang statusnya ditadbir, dijanjikan kemerdekaan apabila tuannya meninggal, itu dari sepertiga harta. Ya, walam yungkir alaihi ahadun, dan tidak ada yang mengingkari pendapat Ibnu Umar ini. Fasara fi hukmil ijma', maka seolah-olah dihukumi sebagai kesepakatan di antara mereka. Lalu dikatakan, wa yajuzu lahu an yabi'ahu fi hali hayatihi, dan selama tuannya masih hidup, maka tuannya masih punya hak untuk menjual hamba sahaya tersebut. Ya, walaupun dia sudah menjanjikan akan memerdekakan apabila dia meninggal, atau merdeka apabila meninggal, tetapi tuannya masih punya hak untuk menjual selama dia masih hidup. Wa yabtulu tadbiruhu. Kalau dijual tentunya secara otomatis tadbirnya menjadi batal. Janji untuk merdeka apabila tuannya wafat menjadi apa, batal. Wa hukmul mudabbari fi hali hayati sayyid hukmul abdil qan au qin, ya. Dan hukum seorang budak yang mudabbar selama tuannya masih hidup adalah seperti hamba yang aqin. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, maksudnya adalah ayyatasarrafa bihi bay'an wa hibatan wa nahwi dzalik. Maksudnya tuannya masih punya hak untuk melakukan tasarruf, tindakan, apakah menjual budak tersebut atau menghibahkannya atau memerdekakannya dan lain sebagainya. Wal qinnu huwal mamluku alladhi lam yattasil bihi syai'un min ahkamil itq au muqaddimatihi. Adapun budak yang qin adalah budak yang dia kondisinya masih budak, masih hamba sahaya. Ya, belum ada sama sekali apa namanya hubungan kepada hukum hukum di mana dia dibebaskan atau muqaddimah menuju pembebasan. Artinya dia masih budak seperti biasa. Jadi mudabbar itu yang dijanjikan oleh tuannya, kalau saya nanti meninggal kamu bebas, selama tuannya masih hidup maka dia tetaplah sebagai seorang hamba sahaya. Saudaraku sekalian, para hadirin, pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memasuki pasal yang ketiga di kesempatan kali ini. Beliau berkata, faslun wal kitabatu mustahabbatun. Al-kitabah, al-kitabah di dalam pembahasan tentang membebaskan budak itu berarti cicilan. Jadi seorang hamba sahaya bisa mengajukan kitabah kepada tuannya. Artinya dia berkata, wahai tuan, saya pengen merdeka. Saya pengen menjadi manusia yang normal, yang bebas, ya, tidak seperti barang yang diperjualbelikan. Bolehkah saya mencicil diri saya? Tuannya berkata, boleh. Berapa tuan yang harus saya tebus harga saya? Misalnya 1 miliar misalnya. Atau 500 juta misalnya. Ya sudah. Maka mereka sepakat dengan nilai tertentu dan kurun waktu tertentu. Kalau nanti sudah terbayar jumlah yang mereka sepakati, di kurun waktu yang mereka sepakati, maka orang tersebut menjadi merdeka. Nah, coba kita baca penjelasan dari Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala. Wal-kitabatu mustahabbah. Al-kitabah, cicilan, ya, seorang budak mencicil dirinya adalah sesuatu yang dianjurkan. Idza sa'alahal 'abdu, yaitu apabila hamba sahaya meminta hal tersebut kepada tuannya. Ya, dia mengajukan diri kepada tuannya untuk melakukan mukatabah, untuk melakukan cicilan agar dia bisa merdeka dari status hamba sahaya. Wa kana ma'munan muqtasiban, dan disyaratkan orang yang meminta mukatabah itu orang yang terpercaya, ya, dan dia adalah muqtasiban ay qadiran 'ala takassub. Maksudnya budak itu mampu untuk mencari uang. Tentunya otomatis tuannya memberikan dia kesempatan dalam satu hari, misalnya diberikan kesempatan beberapa jam untuk mencari penghasilan, untuk mendapatkan uang di mana dia ingin membebaskan apa? Membebaskan dirinya dari tuannya. Hamba sahaya ini ingin menjadi orang yang merdeka. Ya. Lalu dikatakan di sini, ma'asyiral muslimin, wala tasihhu illa bimalin ma'lumin. Dan mukatabah ini tidak sah dilakukan kecuali dengan mal ma'lum, dengan harta yang sudah dimaklumi. Jumlahnya tidak boleh majhul, tidak boleh tidak diketahui, tetapi jumlahnya harus maklum diketahui. Wa yakunu muajjalan ila ajalin ma'lum, dan pembayarannya juga dilaksanakan secara ajal, secara angsuran, secara bertahap sampai waktu yang maklum. Jadi jumlahnya maklum, ya, kimahnya, nilainya maklum, ajalnya juga, waktu cicilannya maklum. Aqalluhu najmani, paling sedikit 2 bulan. Ya, misalnya Tuhan berkata kepada hamba sahaya, udah kamu kalau mau mukatabah, saya nilaikan kamu 2 dinar. Kalau bulan ini kamu bayar 1 dinar, bulan depan kamu bayar 1 dinar, maka merdeka. Kalau cuma 1 najm, 1 bulan, 1 waktu, ya itu bukan mukatabah. Itu bukan menyicil namanya. Cicil minimal 2 kali, kata beliau. Itu paling minimal. Wahia min jihati sayyidi lazimatun. Atas tuan pemilik hamba sahaya, mukatabah ini lazim. Artinya dia tidak bisa membatalkannya. Akdul lazim. Akadnya lah lazim. Tidak bisa dibatalkan. Ya, artinya kalau dia sudah mengiyakan, iya, harganya sekian, kamu cicil sampai sekian, yaitu akadnya lazim. Akadnya adalah akad yang lazim. Wa min jihatil mukatib jaizatun. Tetapi bagi orang yang mengajukan mukatabah, maka baginya jaiz. Jaiz di sini dia boleh melanjutkan, atau kalau sewaktu-waktu dia merasa tidak sanggup untuk membayar atau menebus dirinya atau mencicil dirinya, dia pun boleh melakukan pasakh atau membatalkan akad tersebut. Falahu, maka bagi orang yang berada dalam kondisi mencicil dirinya, faskhuha matasya'a, dia boleh membatalkan perjanjian tersebut kapanpun dia kehendaki. Walil mukatib at-tasarrufu fima fi yadihi minal mal, dan orang yang sedang mencicil dirinya, ya, dia boleh melakukan tasarruf, tindakan terkait dengan apa yang ada di tangannya berupa harta. Hukum asalnya kan harta tuan itu milik harta budak atau hamba sahaya itu milik tuan. Tapi dalam kasus ini, karena dia sudah mengajukan diri untuk mencicil dirinya, maka harta yang dia pegang, dipegang oleh hamba sahaya tersebut, diberikan kebebasan oleh si tuan untuk diputar. Untuk apa diputar? Agar dia punya uang untuk mencicil atau membayar dirinya. Wa yajibu ala sayyidi ayyadu'a anhu min malil kitabati ma yasta'inu bihi ala ada'in nujumil kitabah. Maka sang tuan atau pemilik hamba sahaya wajib untuk memberikan sebagian dari harta, ya, al-kitabah, dari harta cicilan tersebut yang bisa membantu budak tersebut ala adai nujumil kitabah, untuk membayar cicilan rutin, ya, cicilan rutin per bulan. Kalau zaman sekarang kan motor, kalau zaman dulu manusia begitu. Dan ini sebenarnya di antara bentuk-bentuk kemudahan dalam Islam agar sekali lagi manusia terlepas dari segala bentuk perbudakan. Wala yu'taku illa bi'adai jami'il mali. Dan seseorang yang melakukan mukatabah, dia hamba sahaya yang melakukan mukatabah, dia tidak dibebaskan dari status hamba sahaya atau budak illa, kecuali biadai, dia menunaikan jami'a al-mali, menunaikan semua kewajiban harta yang telah mereka sepakati, yaitu kesepakatan antara hamba sahaya dengan tuannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pukul 7.30 ada satu pasal yang terakhir, tetapi qadarullah tidak bisa kita selesaikan. Hari ini kita baca cukup banyak, 3 pasal sekaligus, dan masih tersisa 1 pasal lagi.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasa kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, baik layanan telepon ataupun layanan pesan singkat, tentunya di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Anda ada hamba Allah di Jawa Timur, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Assalamualaikum. Baik, Allah ibarik fik. Ini Ustaz, bagaimana kalau ada orang mau punya niatan umroh tapi itu orangnya tidak mengerjakan sholat begitu Ustaz? Ingin apa? Ingin apa? Ingin ingin umroh tapi orangnya tidak sholat gitu Ustaz. Baik. Oh, umrohnya tuh gimana? Baru kalau setelah mau umroh dekat-dekat mungkin sholat gitu Ustaz. Kurang tahu ini nanti setelahnya umroh bilang betul itu sholatnya apa belum tahu. Karena masih sekarang orangnya tuh masih meremehkan tentang sholat gitu. Baik. Itu saja. Penjelasan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisat ya. Pertanyaan, apa hukumnya seseorang hendak melaksanakan umroh sedangkan dia tidak sholat? Ya, tentunya sholat adalah kewajiban yang paling besar. Jadi amal yang paling agung, yang paling besar, paling tinggi kedudukannya dalam Islam adalah sholat. Ya, sholat itu adalah tiangnya agama. Ya, wa fustatuhu al-Islam. Tiang tengahnya adalah as-shalah. Dan sholat adalah pembeda antara seorang yang beriman dengan yang tidak beriman. Berdasarkan hadis Nabi, bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara seorang yang beriman dengan orang yang musyrik dan orang kafir adalah sholat, kata Nabi. Sholat adalah perjanjian antara seorang hamba dengan Allah. Rasulullah bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat adalah ukuran seseorang masih dianggap memiliki hubungan persaudaraan Islam ataukah tidak. Jadi ada atau tidaknya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang dibangun di atas agama, ukurannya salat. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, فَإِنْ تَابُوا أَقَوْمُ الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ. Apabila mereka bertobat, melaksanakan sholat dan bayar zakat, maka merekalah saudara kalian seagama. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka, ketika mereka ditanya, masalakakum fi saqar, kenapa kalian kok bisa berada di dalam neraka saqar? Maka mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami ini dahulunya tidak sholat. Dan amalan yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Rasulullah bersabda, awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu min a'malihi as-salah. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab dari amalan anak manusia adalah sholat. Fa'idha sholahat sholaha sa'iru a'mal. Maka apabila sholat itu bagus, amalan yang lain ikut bagus. Wa'idha fasadat. Tetapi kalau seandainya sholatnya rusak, tidak baik, jelek, maka rusak pula amal-amal yang lain. Ah, ini dia. Apabila sholatnya rusak dan jelek, rusak pula amal-amal yang lain. Oleh karenanya apa maknanya? Seseorang berangkat umroh atau haji, sedangkan ketika di tanah air dia tidak pernah melaksanakan sholat. Ya? kecuali barangkali dulunya dia tidak sholat. Lalu dia tersadar mendapatkan hidayah, lalu dia mulai sholat, lalu dia umroh, mudah-mudahan dia dapat ampunan. Tetapi kalau dia umroh semata-mata untuk tujuan yang lain, sehingga ketika dia kembali ke tanah air, dia kembali tidak sholat, maka sia-sia amalnya, tidak ada kebaikannya. Cukuplah perkara yang menunjukkan jeleknya meninggalkan sholat, bahwa para ulama berdebat apakah dia masih muslim atau bukan. Jadi saking jeleknya meninggalkan sholat ini, sampai-sampai para ulama ahli sunnah wal jamaah, para ahli fikih berdebat apakah meninggalkan sholat ini dia masih muslim ataukah sudah kafir. Jadi statusnya saja diperdebatkan oleh para ulama. Bagaimana dengan ibadah-ibadahnya? Ya. Oleh karenanya hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki salat kita. Dan tidak ada satu amal ibadah yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah yang lebih Allah cintai melebihi amalan-amalan yang wajib. Jadi kalau kita berniat ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya cara yang paling benar adalah dengan memperbaiki ibadah-ibadah yang wajib, dan nomor satunya adalah mengerjakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih kepada pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada seorang ikhwan membeli parfum, namun varian tersebut ternyata punya wanita dikarenakan namanya atau baunya yang terkesan perempuan atau lembut atau manis, bolehkah saya memakainya karena sebatas parfum? Allah lah bisawab, ya tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Seorang laki-laki menggunakan parfum tidak ada masalah. Ya. Karena parfum pun tidak ada ketentuan syariat, ini parfum laki-laki yang ini parfum perempuan. Itu hukum asalnya mubah, boleh dipakai. Ya Rasulullah berkata, di antara perkara yang paling aku sukai dari kehidupan dunia adalah minyak wangi. Nabi paling suka minyak wangi, alaihi salatu wassalam. Beliau suka memakai minyak wangi. Dan tidak ada batasannya, selama tidak berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang berlebihan adalah buruk, adalah jelek. Ya kecuali memang ada satu jenis bau yang memang identik dengan perempuan. Identik artinya identik. Memang satu urf di masyarakat itu mengkaitkan itu dengan perempuan. Tentunya hendaknya kita hindari. Ya, karena ada hadis yang mengatakan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Sebaliknya Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Ini pertanyaannya, ini mengenai sholawat, Ustaz. Mengenai apa, Ibu? Sholawat. Kan ada hadis yang mengatakan, apabila mendengar suara, apabila dikatakan nama Nabi Muhammad, tidak menyebut sholawat, mengucapkan sholawat, maka orang itu orang yang hakil. Nah, yang saya tahu itu, kalau kita mendengar nama Nabi itu mengucapkan Allahumma sholli alaihi, apakah itu benar, Ustaz? Apakah benar mengucapkan Allahumma sholli alaihi? Ya, apa itu sudah benar, Ustaz? Baik. Nah, yang benar itu seperti apa ya, Ustaz? Baik, itu saja, Ibu. Ya, itu saja, Ustaz. Sama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya jawab pertanyaan beliau, beliau pun pernah bertanya tentang Allahumma Allahumma anta rabb, bukan ya. Beliau pernah bertanya tentang doa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Itu dibaca 3 kali. 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Adapun terkait dengan pertanyaan ini, barang siapa yang mendengar namaku disebut ya, lalu dia tidak bersolawat, maka dia orang yang pelit. Dalam riwayat, celaka orang-orang yang disebut namaku tetapi dia tidak bersolawat. Dalam riwayat, barang siapa yang bersolawat kepadaku, ya aku akan barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Dan di ayat yang sering kita baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah dan ucapkanlah salam kepada Nabi. Ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Allah memerintahkan kami bersolawat kepadamu, bagaimana solawat yang baik itu, bagaimana solawat yang sempurna itu? Maka beliau mengajarkan para sahabat solawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salawat Ibrahimiyah. Lalu yang pendek bagaimana kalau kita mendengar nama Nabi disebut? Cukup kita mengucapkan misalnya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita mendengar seorang yang berceramah menyebut nama baginda Rasulullah, kita katakan sallallahu alaihi wasallam, karena diperintahkan salawat dan salam. Sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Atau Allahumma salli wasallim alaih. Itu juga boleh. Allahumma salli wasallim alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih misalnya, itu pun tidak masalah. Yang pasti ucapan yang menunjukkan salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang sering di masyarakat kita dengar, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaih misalnya, Allahumma salli alaih. Jadi seperti apa namanya, tidak masalah, Allahumma salli alaih. Ya, atau sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya, atau yang lebih panjang lagi salawat apa Ibrahimiyah sebagaimana yang kita wajib baca di duduk yang terakhir, yaitu tasyahud akhir. Allah alam bishawab. Pertanyaan yang kedua, jika seorang ayah meninggal dan meninggalkan sejumlah bidang tanah dan beberapa rumah, sebelum beliau meninggal telah membagikan kepada anak-anaknya. Anaknya laki 3 orang dan perempuan 3 orang. Beliau berpesan bahwa tidak boleh ada yang menolak pemberiannya karena ini adalah hibah. Namun hingga beliau meninggal tidak terjadi penyerahan secara resmi bidang tanah tersebut dan rumah tersebut. Dan jika diteliti pembagian tersebut bila dirupiahkan lebih banyak kepada anak perempuan daripada anak laki-laki. Pertanyaan, apakah boleh pembagian seperti itu, baik cara pembagiannya dan jumlahnya? Allah alam bisawab, dijelaskan oleh para ulama bahwa hibah dalam kondisi ayah kita sehat, dalam kondisi tidak ada paksaan, tekanan, itu hak ayah. Ya, seorang ayah punya hak untuk memberikan hibah atau hadiah kepada anak-anaknya, tetapi disyaratkan oleh syariat agar dia bersikap adil. Ya, harus adil. Artinya semua anak-anak harus mendapatkan. Tidak boleh satu orang anak diberikan, yang lain tidak diberikan. Maka harus bersikap adil. Bolehkah satu orang anak dilebihkan dari anak yang lain? Kalau alasannya adalah alasan yang syar'i, itu diperbolehkan. Sebagaimana Abu Bakar melebihkan pemberian kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha limakanatiha inda Rasulillah, karena kedudukan yang sangat mulia yang dimiliki oleh ibunda kita Aisyah di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak ada alasan yang syar'i, tidak boleh. Kalaupun mau, laki-laki 2 kali bagian perempuan menurut pendapat sebagian ulama berdasarkan keumuman firman Allah li zakari mislu hazzil unthayain. Laki-laki itu 2 kali bagian perempuan. Dan kalau itu dimaksudkan wasiat, yaitu pemberiannya dikaitkan dengan kematian, maka itu tidak boleh. Berdasarkan hadis Nabi, la wasiyata liwaris. Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Ya. Artinya, kalau memang semasa hidup ayah sudah bilang, ini buat kamu ya, nah, itu sudah pemberian. Itu sudah resmi pemberian, ini buat kamu. Ya, nanti suratnya ada di ayah. Ini yang itu buat kamu, yang itu buat kamu. Maka itu Allah alam bisawab dianggapnya sebagai hibah. Tapi kalau sang ayah berkata, kalau saya meninggal, ya kalau saya wafat, maka tanah itu milikmu, itu wasiat. Ya, dalam Islam tidak ada wasiat untuk ahli waris. La wasiyata liwaris, kata Nabi. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena Allah telah memberikan setiap ahli waris bagian-bagiannya sesuai dengan ketentuan syariat. Allah alam bisawab. Pertanyaan ketiga, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Saya menikah memilih karena agamanya, tetapi ibu saya tidak suka. Kenapa tidak memilih yang kaya? Saya menolaknya. Singkat cerita, selama 5 tahun pernikahan, alhamdulillah baik-baik saja. Tetapi seolah ibu yang selalu mengganggu dan selalu membuat masalah. Dua anak saya selalu dibedakan, lebih memihak kepada salah satu. Saya sampai heran, kenapa ada ibu nenek yang seperti itu? Seolah jahat sekali. Mohon pencerahannya. Allah bisa, ya, hendaknya bersabar, ya, bersabar dengan kondisi tersebut, ya, apa namanya, apalagi kepada orang tua, berusaha berakhlak yang baik, berucap yang baik, tidak menyakiti hati mereka. Wala takul lahuma uff, kata Allah, jangan katakan kepada mereka uff, ya, buktikan bahwa apa yang ibu lakukan adalah benar, ya, memilih seseorang itu dasarnya adalah agama. Ya, fazfar bidzati din taribat yadak. Pilihlah yang agamanya bagus, kalau tidak engkau celaka. Dalam hadis dikatakan, idza ataku man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau ada orang yang datang kepadamu, yang mana engkau sudah ridho agama dengan akhlaknya, maka nikahkanlah. Kalau tidak, akan terjadi fitnah. Adapun masalah perlakuan ibu yang kurang baik, hendaknya bersabar, selalu bermuamalah dengan cara yang baik, bersikap yang baik, berucap yang baik, tanyakan kabarnya, tanyakan keperluannya. Kalau kita ada kelapangan harta, tanyakan keperluan-keperluannya. Insyaallah, ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikannya hidayah, memberikannya kelapangan hati untuk menerima apa yang sudah terjadi. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Rima di Sumatera Selatan. Apakah syarat taubat itu harus disertai sholat dulu apa tidak harus? Allah alam bisawab, kata para ulama tidak harus, ya. Tetapi kalau mau dimulai dengan sholat dua rakaat itu tidak masalah. Karena ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang sholat dua rakaat kemudian dia bertobat kepada Allah, maka diampuni dosanya. Tetapi sholat itu bukan syarat diterimanya tobat. Ya, diterimanya tobat apabila seseorang menyesali dosa, lalu tidak mengulangi, ya, pertama meninggalkan dosa, yang kedua menyesali dosa, yang ketiga berazam untuk tidak mengulangi. Allah alam bisawab. Ada teman-teman yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Mau nanya Pak, semua tentang zakat mal ya, Ustaz. Sebentar, Ibu. Suara Ibu sepertinya bertumpuk dengan suara televisi. Volume televisinya sudah dikecilkan dulu. Ya, sudah dikecilkan, Pak. Baik, silakan, Ibu. Saya kan punya tabungan 2 tahun, Pak. Punya apa, Ibu? Punya tabungan 2 tahun. Baik. Yang satu khusus penyimpanan anak buah yang tidak pernah diambil-ambil. Sedangkan itu sudah masih lengkap. Yang satu kan, buat perputaran saya tak uang masuk. Uang masuk. Kalau pas bayar bayar orang lain, akan di bawah hitam. Kalau orang-orang ada bayar tekannya sudah di atas hitam. Nah, itu harus digabung sama yang tidak diambil-ambil. Ya. Yang itu Pak, jamaahnya. Baik, saya ulangi pertanyaan Ibu. Ibu punya tabungan yang tidak Ibu ambil-ambil? Ya, satu sama ayah. Baik. Sudah menyampaikan itu. Baik, pertanyaannya? Yang satu bang lagi, yang keluar masuknya Pak, usaha saya gitu, bukan hanya masuk uang gitu. Usaha, artinya perputaran uang? Perputaran uang. Baik. Ya, gitu. Pertanyaannya? Apa ini kan perputaran uang saya kan kadang nyampe nih, apa kalau pas bayar orang nggak nyampe nih, apa ini harus dibatasi yang penyimpanan yang dari akhir-akhir, Pak? Dan pedagang yang perputaran ini nggak menentu jumlahnya, apa mau digabung yang kalau zakat mal dikeluarin di gampang yang nggak diambil-ambil nggak apa-apa. Baik Ibu, itu saja Ibu. Ibu seorang pedagang, Ibu seorang pedagang. Saya usaha ekspedisi, Pak. Usaha? Ekspedisi pengiriman barang. Baik. Nah, jasa aja, Pak. Jasa aja, jasa pengiriman gitu. Jasa pengiriman, kurir? Enggak, ini saya kan ada yang punya truk. Saya juga makanya, dari punya muatan utama dari Jakarta ada Jakarta mau kirim kemana itu aku nyari yang kemampuan apa itu aku nyari apa gitu. Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah ibu, mudah-mudahan Allah memberkahi usaha ibu. Allah alam bisawab ya, dalam Islam ada zakat itu bermacam-macam ya. Salah satunya adalah zakat mal. Ya, zakat mal adalah zakat atau disebut zakat harta ya, zakat harta kita. Ibu punya berapa harta berupa misalnya emas, ibu punya tabungan berupa emas. Ya, bukan emas yang dipakai ya, tapi emas dalam arti kalau di kita istilahnya apa, logam mulia. Ya, kalau nanti perhiasan itu diperdebatkan oleh para ulama. Ibu punya emas atau ibu punya sejumlah uang. Ya, ibu punya sejumlah uang. Ya, baik di satu rekening atau di dua rekening atau tiga rekening. Apakah kita wajib mengeluarkan zakat dari rekening yang tidak diambil-ambil atau yang diambil bagaimana yang diputar, apakah dikeluarkan zakat juga? Wallahu a'lam bishawab ibu dan para pemirsa Niaga TV, syarat wajibnya zakat itu dua. Seseorang wajib zakat apabila dia memenuhi dua syarat. Yang pertama, hartanya sudah sampai kepada nisab, yaitu 80 gram emas. Apabila sudah sampai nisab 80 gram emas, maka dia sudah wajib zakat. Kapan dia mengeluarkannya? Setelah haul 1 tahun. Jadi misalnya sekarang harga emas itu taruhlah 1 juta misalnya ya. 1 juta berarti kalau 80 gram emas 80 juta. Maka kalau ibu punya harta di atas 80 juta atau 80 juta ke atas ya, maka di situ ada hak fakir miskin 2,5%. Kapan dikeluarkannya? Setahun sekali. Setahun sekali apabila jumlah harta ibu di atas nisab yaitu 80 gram atau 83 ya kata para ulama, 80 sekian gram emas, maka ibu wajib mengeluarkan kewajiban untuk fakir miskin sebanyak 2,5%. Ya 2,5%. Yang jadi ibu lihat ini, Masya Allah akhir tahun ini berapa? Masya Allah, alhamdulillah di bank ada uang misalnya 100 juta simpanan emas nilainya 80 gram, maka dijumlahkan semuanya ya, lalu dikeluarkan hak fakir miskin sebanyak 2,5%. Misalnya kalau 100 juta berarti 2,5 juta ya, kalau 100 juta 2,5 juta, 200 juta misalnya jadi berapa itu 5 juta misalnya ya, 2,5%. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Untuk kajian matan Abi Syuja, syarahnya siapa yang dipakai oleh baik? Barakallah. Dari siapa ini pertanyaannya? Tidak disebutkan ya. Baik. Ya, syarah yang saya pakai adalah syarah yang ditulis oleh Profesor Al-Ustadz Ad-Duktur Mustafa Dib Bugo. Beliau adalah Dekan Fakultas Syariah di Universitas Damaskus Syria. Kitabnya sudah lama dan sudah banyak beredar di Indonesia. Gambarnya seperti ini. At-Tazhib. Ya, At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Taqrib. Ya, At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayati wa Taqrib. Ya, Al-Mashhur bi Matni Abi Syuja' fil Fiqhi Asy-Syafi'i. Ini kitab yang kita pakai. Dan alhamdulillah besok adalah pertemuan yang terakhir membahas kitab ini. Tentunya kita akan cari kitab yang lain yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allah alam bishawab. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya pernah tidak sempat mengerjakan ba'da salat isya. Ba'da salat isya apa salat isyanya? Saya pernah tidak sempat mengerjakan ba'da sholat isya dikarenakan saat itu kepala saya pusing. Bolehkah dikerjakan sebelum waktu sholat subuh sekitar jam 4? Artinya ba'diyahnya barangkali ya, ba'diyahnya. Belum sempat mengerjakan ba'diyahnya. Allah alam bisawab, kata para ulama tidak masalah. ya diperbolehkan mengkodok sholat yang wajib sebagaimana diperbolehkan mengkodok sholat yang sunnah. Adapun dalil bolehnya mengkodok sholat sunnah adalah apa yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau mengkodok ba'da zuhur setelah asar. Dalam riwayat Nabi pernah tertidur bersama sahabat di satu lembah, kemudian beliau kesiangan mengerjakan sholat subuh, maka ketika matahari sudah keluar, sudah tinggi, maka Nabi baru sholat subuh bersama para sahabat, beliau perintahkan Bilal azan dan iqamah azan, lalu beliau sholat sunnah mengkodok dua rakaat qobliyah, kemudian baru beliau sholat subuh. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketujuh, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ketika sholat, baca doa iftitahnya dibaca sampai mana? Sunnahnya seperti apa? Bacaan tasyahud akhir dan awal sunnahnya dibaca sampai mana? Iftitah tentunya banyak. Yang sudah kita bahas di buku ini adalah iftitah riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas, di mana doa iftitahnya adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal ardh hanifan muslimaw wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang lain, riwayat Ibni Mas'ud, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, doa iftitahnya adalah Allahumma ba'id baini wa bainal khatayaya kama ba'ad fa bainal masyriki wal maghrib. Allahumma naqqini min khataya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khataya bil ma'i wa thalji wal barat. Atau doa iftitah yang lain. Banyak doa iftitah yang diriwayatkan dari Nabi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuka. Atau doa-doa yang lain ya, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tasyahud, tasyahud juga ada dua riwayat. Ada tasyahud yang bunyinya attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini tasyahud di tasyahud yang pertama. Tidak wajib membaca salawat. Adapun tasyahud yang kedua diwajibkan baca salawat. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua bunyinya attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ay... kebelakangnya sama. Ya, jadi kalau rakaat tasyahud pertama itu hanya sampai syahadat. Ya, adapun di tasyahud yang kedua itu disambung dengan salawat ya. Bersalawat kepada Nabi itu wajib di dalam duduk yang terakhir. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.